إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ini adalah pertemuan ke 12 di bulan Ramadan, tanggal 12 Ramadan 1435 Hijriah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan atau minimal memahami globalnya sekitar 80 halaman ya dari kitab Usul Fiqih, atau 70 halaman dari kitab Usul Fiqih ini. Terakhir kita membahas tentang zahir dan muawwal, dan sebelumnya adalah mubayyan dan mujmal. Dan kita mengetahui juga nas. Jadi ada 5 nas: zahir, muawwal, mujmal dan mubayyan. Itulah istilah-istilah yang sangat masyhur dalam usul al-fiqh, sehingga ketika kita mungkin membaca fatwa atau mendengar fatwa, kemudian syekhnya berkata wazohiru, yang zohir, apa zohir ini? Kemudian tentang mubayan, albayan dan muawwal dan lain-lain, itu kita bisa menerawang makna dan maksud dari ulama tersebut. Jadi usul al-fiqh di sini berarti pengenalan global terhadap usul al-fiqh yang kita pelajari, bukan pendalaman. Baik, halaman 82 nasakh. Sebenarnya handout sudah saya buat untuk mujmal, mubayyan, nasakh dan juga ijma', namun sekarang sedang di fotokopi. Mudah-mudahan nanti kita dapat masing-masing. Nasakh yaitu abolition, penghapusan. Beberapa pembahasan dalam nasakh adalah pengertiannya, kemudian hal-hal yang tak dapat dinasakh, syarat-syarat nasakh dan juga macam-macam nasakh, yaitu pembahasan nasakh. Kalau misalnya hari ini bisa kita habiskan tentang nasakh, itu alhamdulillah, berarti progresnya cepat. Ya, insyaallah tentang nasakh ini tidak membutuhkan daya intuisi yang sangat kuat, sehingga mungkin bisa kita baca saja paham insyaallah ta'ala. Ya. Kemudian nanti setelah nasakh kita tidak membahas tentang akhbar, karena itu adalah pembahasan mustalah al-hadis. Melainkan kita langsung meloncat ke dalam pembahasan ijma' insyaallah ta'ala. Ijma', kemudian qiyas. Mudah-mudahan mungkin nasakh hari ini bisa kita rampungkan insyaallah. Baik. Nasakh, pengertian dari nasakh secara bahasa, nasakh adalah izalah dan naql. Yaitu izalah menghilangkan, sebagaimana izalatul hadas, menghilangkan hadas, dan juga naql, memindahkan. Secara istilah, nasakh artinya adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafzihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Raf'u itu artinya mengangkat. Mengangkat di sini maksudnya adalah menghapus. Menghapus hukum dalil. Hukum dalilin syar'i. Menghapus hukum dari suatu dalil syar'i atau lafzihi atau lafalnya. Jadi yang dihapus itu bisa dua perkara. Bisa hukumnya dihapus, bisa juga lafalnya dihapus. Dan bisa juga hukum dan lafalnya dihapus. Berarti tiga ya. Jadi menghapus hukum syar'i atau lafal syar'i dari suatu dalil syar'i dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Berarti menghapus hukum syar'i atau menghapus lafal syar'i atau menghapus hukum syar'i dan lafal syar'i dari suatu dalil syar'i dengan dalil syar'i. Gitu. Jadi menghapus hukum atau lafal syar'i dari suatu dalil syar'i dengan dalil syar'i. Jadi nasakh ini berkaitan sekali dengan syara', syariah. Baik, kita rinci istilah nasakh ini. Pertama, menghapus hukum. Maksudnya mengubahnya, misalnya dari hukum wajib menjadi mubah, atau dari mubah menjadi haram. Pertama, menghapus. Kalau misalnya menghapus, berarti bukan mengecualikan, beda. Kemarin kita di bab am dan khos, atau di bab khos kita ada taksis, ya kan? Taksis itu ada yang mutasil, seperti contohnya ada tiga, seperti istithna, kemudian syarat dan sifat. Nah, ketiga, wal asr, innal insan lafi khusr illal ladhina amanu. Sekarang illal ladhina amanu ini disebut nasikh atau bukan? Nasakh atau bukan? Hah? Bukan. Dia mengkhususkan, bukan menghapus. Nah, beda. Kalau misalnya menghapus, itu berarti meniadakan hukum yang sebelumnya dan menggantinya dengan yang baru. Adapun kalau misalnya dalam surat Al-Asr ini, sungguh manusia dalam kerugian keumumannya, kecuali di sini tidak ada pembaharuan. Sebenarnya tidak ada pembaharuan dalam artian tidak ada penghapusan dan menggantinya dengan yang baru, enggak. Tetapi yang umum masih ada, namun kemudian diadakan yang khusus. Beda pengkhususan dengan penghapusan. Maka di sini disebut raf'u, di sini adalah menghapus dan tidak termasuk dalam raf'u taksis, bukan. Menghilangkan atau menghapus, menghilangkan dengan mengkhususkan itu beda. Ya, mengkhususkan itu semacam merinci. Adapun menghilangkan berarti menghilangkan yang lama dan mengganti dengan yang baru. Nah, itu yang nasakh di sini. Mana nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha. Itu nanti di 83 itu ada. Taib. Menghapus hukum. Berarti yang dihapus ini apa? Hukum. Pertama, ya. Bisa juga lafal. Ya kan, di sini kan definisinya menghapus hukum atau lafal syar'i. Ya. Berarti bisa juga lafalnya dihapus. Kemudian yang mayoritas dipahami bahwasanya hukum yang dihapus. Menghapus hukum maksudnya mengubah hukum tersebut, dan mengubahnya bukan berarti mengkhususkan, melainkan menghapus dan mengganti. Misalnya dari hukum wajib tadinya wajib menjadi mubah, atau dari yang mubah tadinya menjadi haram. Dan ini bukan pengkhususan, melainkan perubahan atau perbedaan. Kemudian tidak masuk dalam cakupan ini, tidak berlakunya hukum yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan itu satu, atau adanya penghalang. Ini sebagaimana yang pernah kita pelajari di apa, ahkam al-wadu'iyah, al-ahkam al-wadu'iyah bagian sahih dan juga fasid. Sesuatu bisa disebut sah jika memenuhi syarat dan tidak ada penghalangnya. Ya. Kemudian pelarangan dalam nahi juga itu menyebabkan fasad atau batil, jika pelarangan tersebut berkaitan dengan zat atau syaratnya juga. Nah, sekarang tidak masuk dalam cakupan ini, tidak berlakunya hukum yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan atau adanya penghalang. Tidak terpenuhi persyaratan atau adanya penghalang. Misalnya, terangkatnya kewajiban zakat karena kurangnya nisab. Nisab, tamamun nisab, itu adalah syarat zakat. Nah, kalau misalnya syaratnya tidak ada, maka tidak terjadi dia. Ya enggak? Nah, sekarang kewajiban zakat itu ada enggak aslinya? Ada. Tapi ketika belum mencapai syarat, maka tidak ada. Nah, kebeluman dalam mencapai syarat itu bukan berarti nasakh. Bukan berarti mengganti hukum, enggak. Karena memang kondisinya yang belum. Gitu ya. Karena syaratnya yang belum tertunaikan. Contoh syarat lain misalnya. Syarat sah salat, ya. Salat Sholat fardu 5 waktu hukum asalnya apa? Wajib. Nah, kemudian ternyata kita belum memenuhi syarat karena kita belum bersuci. Maka dalam keadaan belum bersuci seperti ini, apakah dia namanya nasakh menghapus hukum asli? Enggak. Enggak, dia enggak bukan menghapus hukum asli. Hukumnya tetap ada, namun memang kondisi dia yang belum mencapai syarat terhadap ibadah tersebut. Nah, atau adanya penghalang. Contohnya terangkatnya kewajiban sholat karena adanya haid. Ah, sholat itu wajib, ya benar. Namun bagi orang yang haid, sholat tidak wajib. Itu bukan karena menasakh hukum asli sholat wajib, bukan. Tetapi karena adanya arid, penghalang atau mani, adanya penghalang. Dan penghalang ini bukanlah nasikh yang dimaksud dalam istilah ini. Ya, bukan ini maksudnya. Bukan menghapus hukum yang dimaksud dalam istilah ini. Ya. Taib. Kemudian kembali ke definisi menghapus hukum atau lafal syar'i. Maksudnya adalah lafal dari dalil syar'i. Karena nasakh itu ada yang hanya pada hukumnya tanpa menasakh hukum atau menghapus lafalnya. Nasakh itu ada beberapa macam, insyaallah nanti clear insyaallah. Nasakh, penghapusan hukum atau lafal, itu ada beberapa macam. Ada nasakh yang cuma menasakh hukumnya namun tidak menasakh lafalnya. Hukumnya itu terhapuskan namun lafalnya tetap ada dalam Al-Quran misalnya. Itu. Jadi nasakh itu ada yang hanya pada hukumnya, penghapusan pada hukumnya saja. Namun penghapusan secara lafal tidak, melainkan dia lafalnya masih tertera dalam Al-Quran. Contohnya ada. Dan ada juga yang sebaliknya, menasakh lafal tanpa menasakh hukumnya. Jadi lafalnya, teksnya, teks syar'i itu dihapus, tapi hukumnya tetap. Ya. Dan ada pula yang menasakh kedua-duanya. Jadi hukumnya dan lafalnya itu dihapus. Itu insyaallah dalam macam-macam nasakh itu. Ya, nanti akan kita ketahui insyaallah. Ya, insyaallah taala. Kemudian dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Berarti tidak termasuk dalil-dalil selain dari keduanya seperti ijma' dan qiyas. Ijma' tidak bisa menasakh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qiyas tidak bisa menasakh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disinilah bedanya nasakh dengan takhsis. Nasakh dengan takhsis bedanya apa? Kalau takhsis, ijma' bisa mengkhususkan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Kemudian qiyas bisa mengkhususkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau misalnya nasakh, ijma' dan qiyas tidak bisa mengkhususkan Al-Quran, tidak bisa menghapus Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang namanya menghapus itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Udah. Adapun ijma', ijma' itu manusiawi. Ya, manusiawi dan maksum karena dalam hal ini kesepakatan ulama kaum muslimin. Qiyas pun manusiawi. Yakni tidak ada segi kewahyuan di dalamnya. Tidak ada maksudnya keaslian kewahyuan sebenarnya. Tidak maksum qiyas seseorang, ya kan? Kadang qiyas seseorang salah. Makanya qiyas tidak bisa menasakh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Jadi ingat di sini dengan dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah berarti tidak termasuk dalil-dalil selain dari keduanya. Oh, itu bisa bareng-bareng aja. Mungkin belum dapat kitabnya, bisa bareng-bareng. Berarti tidak termasuk dengan dalil-dalil selain dari keduanya. Berarti ijma' dan qiyas tidak bisa menghapus Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ingat. Berarti sekarang kita sudah benar-benar clear perbedaan antara menghapus perbedaan dalam segi nasakh ini, perbedaan takhsis dengan nasakh di sini. Perbedaannya apa? Kalau misalnya mengkhususkan ijma' dan qiyas itu bisa mengkhususkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi kalau nasakh, ijma' dan qiyas tidak bisa menghapus ayat apapun atau hadis apapun dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu fahami baik-baik. Udah? Silakan tolong dibagi ya. Jazakallahu khair. Tapi ini kita udah ada handout-nya alhamdulillah. Hah? Baik. Akhwatnya juga dikasih ya. Oke. Kemudian dilanjutkan sekarang setelah selesai membicarakan atau merinci tentang definisi, Syekh Utsaimin meneruskan di halaman 83 perkataan, secara akal nasakh itu mungkin saja terjadi dan kenyataannya juga terjadi secara syar'i. Baik, kemudian beliau rahimahullah menjabarkan pendalilan beliau mengenai validitas nasakh ya. Bolehnya nasakh. Baik. Kita boleh baca dari firman Allah taala halaman 83. Ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Jadi tentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam penasakhan itu imma sebanding dengannya dan imma lebih baik daripada hukum sebelumnya. Baik, kemudian kedua dalilnya firman Allah taala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Ini semua adalah nas tentang pengubahan hukum sebelumnya. Berarti justru nasakh itu di salah satu hikmahnya adalah meringankan. Meringankan ya. Dan keumuman syariat, syariat ini bukan termasuk akidah. Keumuman syariat nabi-nabi sebelumnya dinasakh oleh syariat Islam Muhammadiyah. Ya, dan itu untuk memudahkan juga. Ya, untuk memudahkan juga. Karena dalam penembusan dosa kita tidak disyariatkan untuk membunuh diri kan? Enggak. Tidak seperti di kalangan Bani Israel disyariatkan faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian supaya terbus dosanya, taubatnya. Ketiga, sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Itu hukum yang kapan? Dulunya. Ya. Sekarang silakan. Haknya dihapus. Yang benar adalah silakan, bukan silahkan. Silakan kalian berziarah kubur. Kalau misalnya kita perhatikan, berarti kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang fazuruha. Kita masih ingat enggak apa yang kita pelajari sebelumnya coba? Ada perkaitannya apa-apa ini? Larangan apa? Perintah setelah larangan. Nah, jadi apa? Jadi mubah. Ada enggak ziarah kubur ibadah bukan? Hah? Ibadah. Kok ibadah mubah? Bukan ibadah justru sunnah. Ziarah kubur sunnah bukan? Sunnah atau enggak? Sunnah. Kok mubah? Gimana tuh? Gimana? Itulah bedanya. Ini berarti nasakh. Nasakh. Kalau misalnya nasakh berarti hukumnya berubah, dihapus. Dulunya nahaitukum, haram. Sekarang fazuruha, fi'il amr ya kan? Fi'il amr. Nah, fi'il amr di sini kan kita ketahui sebelumnya bisa berfaedah wajib itu asalnya wajib, ya. Tapi apakah ziarah kubur menjadi wajib bagi kita? Tidak juga. Kemudian kalau misalnya dibilang mubah, dengan alasan sebelumnya itu adalah larangan? Tidak juga, karena ini menasakh. Nah, yang lebih tepat adalah ziarah kubur di sini bukan mubah, melainkan sunnah, ya nggak sunnah. Nah, makanya ada adab ziarah kubur. Kalau mubah ya nggak usah ada adabnya berarti, ya kan? Nah berarti fazuruha fi'il amar di sini lebih tepatnya kita belokkan bukan menjadi kewajiban, melainkan wallahu a'lam menjadi sunnah. Jadi di sini yang menghapus yang keduanya, fazuruha, perintah langsung berarti. Yang dihapus adalah sebelumnya, annahyu an ziyaratil qubur, yaitu larangan ziarah kubur. Baik. Ini adalah nas tentang nasakh, penghapusan terhadap larangan berziarah kubur, penghapusan. Berarti hukum haram terhadap ziarah kubur itu hukum lama, qaulun qadimnya. Ya. Atau perkataan pertamanya. Kemudian dinasakh dengan perkataan yang baru oleh Rasulullah SAW menjadi sunnah. Ya, menjadi sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian hal-hal yang tidak dapat dinasakh. Kalau kita lihat di fotokopian antum udah dapat belum? Hah? Ya. Hal-hal yang tidak dapat dinasakh, boleh sambil ngeliat dua-duanya ya. Hal-hal yang tidak dapat dinasakh ada dua. Di sini ada dua ditulis. Yang pertama adalah khobar, yang kedua adalah hukum-hukum dengan dua sifat. Kalau di handout Anda bagi dua sifat di sini. Ya sesuai dengan apa yang di kitab. Hukum-hukum yang bersifat dua ini. Yang pertama, hukum-hukum tersebut berupa kemaslahatan yang berlaku untuk tiap waktu dan tempat. Itu pun sebenarnya ada penjelasannya sebenarnya. Kemudian hukum-hukum yang berupa larangan dari kejelekan yang berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Berarti dua-duanya sebenarnya kontradiktif. Yang pertama untuk kemaslahatan forever. Yang kedua adalah sebuah larangan dari kejelekan yang dianggap forever kejelekan, selamanya kejelekan. Coba taib. Yang tidak dapat dinasakh yang pertama adalah khobar. Khobar di sini, yang dimaksud khobar, kemarin kita udah belajar khobar dan insya, ya, itu adalah bagian dari kalam, ya kan? Khobar dan insya, ya nggak? Ya. Khobar lawannya insya. Khobar itu adalah apa yang secara zat dia bisa dibenarkan atau didustakan atau dibenarkan. Baik. Seperti saya ceramah, itu bisa dibenarkan. Oh enggak, kamu enggak ceramah. Iya, kamu ceramah, bisa kan? Nah, itu umum sekali maknanya. Namun di sini khobar yang dimaksud itu apa? Itu apa? Pengabaran, bukan pengabaran hukum. Karena ada pengabaran hukum, benar. Jadi pengabaran hukum tidak masalah dinasakh. Namun yang dinasakh di sini hal ini karena nasakh itu berkaitan dengan hukum. Nah, iya kan? Nasakh itu berkaitan dengan hukum. Dan karena menasakh salah satu dari dua khobar berarti menetapkan bahwa salah satunya adalah dusta. Padahal mustahil khabar dari Allah dan Rasulnya itu dusta. Iya enggak? Berarti di sini bukan khabar hukum maksudnya. Bukan memberitahu tentang hukum. Misalnya uhillat atau hurrimat 'alaikumul maitah. Misal, diharamkan atas kalian memakan apa? Bangkai. Ya, ini umum bangkainya walaupun nanti ada khususnya di hadis. Baik, kita hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian memakan bangkai. Bentuk kalimat ini khobar atau insya? Insya dari mana? Khobar. Diharamkan atas kalian memakan bangkai. Diharamkan atas kalian memakai bangkai. Ya bisa kan kita bilang tidak diharamkan. Bisa kan? Iya diharamkan, bisa kan? Berarti bisa didustakan, bisa dibenarkan. Nah ini berkaitan dengan hukum. Mungkin bisa dinasakh. Karena apa? Dia memang lafalnya bentuknya bentuk khobar, benar, bisa didustakan dan bisa dibenarkan. Namun secara isi dia berbicara tentang hukum dan hukum bisa dinasakh. Berarti kalimat yang sifatnya khobar Namun isinya adalah hukum bisa dinasah dan khobar tersebut bukan yang dimaksud di sini. Ya. Khobar di sini yang dimaksud adalah information selain tentang hukum. Informasi selain tentang hukum. Ya seperti sejarah yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, itu baru tidak bisa dinasah. Sejarah tentang Bani Israel. Apa hukum-hukum yang terjadi pada Bani Israel? Mereka ada yang menjadi Qirodah wal Khonazir, masak, yaitu masak itu visualisasi, apa sih namanya? Perubahan visual, perubahan jisim, perubahan jasad dari manusia menjadi monyet dan babi. Nauzubillah. Nah, ini kan kabar dari Allah Subhanahu wa taala ya kan? Kabar ini, bukan hukum. Hukum bukan dalam artian hukuman Indonesia punishment, bukan. Hukum bukan hukum syar'i. Namun di sini khobar menceritakan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, cerita atau khobar dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah itu tidak bisa dinasah. Kalau misalnya bisa dinasah, oh berarti sebelumnya Allah menceritakan sesuatu yang dusta. Nah, ini gak mungkin. Ya gak? Misalnya Rasulullah menceritakan dahulu kala ada 3 orang terperangkap di dalam gua, ya kan? Kemudian berdoa dan sebagainya. Kalau cerita ini, khobar seperti ini, kita katakan bisa dinasakh, sama aja mengatakan bahwasanya Rasulullah bisa mungkin mengabarkan sesuatu yang bisa didustakan. Dan ini mustahil. Ini di sini masuk gak? Kena gak? Paham atau tidak? Insya Allah dipahami. Insya Allah paham rahmat. Alhamdulillah. Ya. Jadi khobar yang dimaksud di sini bukan khobar yang berkaitan dengan hukum. Atau bukan khobar secara jenis kalimat, namun isinya hukum, bukan itu. Karena khobar meskipun jenisnya khobar namun isinya hukum, dia bisa dinasakh, dia bisa dihapus dengan dalil lain, baik dalil insya atau dalil khobar, terserah, yang penting hukum. Adapun khobar yang sifatnya adalah menceritakan, ya, menceritakan kejadian atau peristiwa, maka ini adalah hikayat syar'iyah, hikayat dari Allah dan Rasulnya yang tidak mungkin keduanya menceritakan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan, baik di masa lalu, kini maupun kedepannya. Ini yang disebut khobar maksudnya di sini ya. Makanya hal ini karena nasakh, yang namanya nasakh itu berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan akidah. Bukan berkaitan dengan realita, bukan. Dan karena menasakh salah satu dari dua khobar realita, berarti sama aja kita menetapkan bahwa salah satu dari khobar tersebut itu dusta. Ya enggak? Kalau misalnya ana mendengar antum cerita, "Mas, kemarin ana sakit, Mas." Ya. Kemudian nanti jam 6 antum berkata, "Mas, kemarin sebenarnya ana sembuh." Ini mesti di antara dua khobar ini, ini bertentangan, menceritakan tentang kejadian dia, realita dia, mesti salah satunya dusta. Ya, kecuali kalau dia memakai taqiyah atau semacamnya, ada kalimat dihapus. "Mas, kemarin saya sakit, Mas, dalam kurung jam 5 sore, takdiri mahzuf," dihapus. Kemudian nanti bilang, "Mas, saya kemarin sehat, dalam kurung jam 7 malam." Nah, ini beda konteks ini. Jadi kalau misalnya menceritakan suatu kejadian, peristiwa dan realita, Allah dan Rasulnya itu pasti benar menceritakannya dan tidak bisa dinasakh. Begitu juga dengan akidah. Taib. Kecuali jika hukum tersebut disebutkan dalam bentuk khobar. Nah, kalau ada hukum syar'i, hukum fikihiyah misalnya, disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam bentuk khobar, bukan dalam bentuk insya, maka tidak menghalangi adanya nasakh. Tidak menghalangi adanya nasakh, tidak masalah. Misalnya firman Allah Ta'ala misalnya, "Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200." Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Taib. Ayat ini, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. 20 orang sabar mengalahkan 200 musuh. Nah, baik. Ini kabar bukan? Atau di sini harapan? Di antara bentuk insya yang pernah saya kasih tahu adalah salah satunya tamani taraji, harapan. Iya enggak? Mengharap. Ini harapan bukan? Bukan, ini khobar. Ya. Ini adalah khobar yang bermakna perintah. Ya. Khobar yang bermakna perintah, dan perintah amr. Amr memberi faedah apa? Wajib pertamanya. Berarti berkaitan dengan hukum enggak? Berkaitan dengan hukum. Nah, berarti walaupun jenis kalimatnya itu khobar, namun ketika dia ternyata madmun atau isinya atau esensinya itu adalah hukum, maka tidak mustahil untuk dinasakh. Ya, tidak mustahil untuk dinasakh. Ini adalah khobar, berita yang bermakna perintah. Karena ada berita yang bermakna memang memberitakan. Ada juga berita yang memang bermakna perintah, larangan, pembolehan dan sebagainya. Oleh karena itu disebutkan nasakhnya dalam ayat selanjutnya. Jadi nasakh di sini ayat Al-Anfal ayat 65 di ini adalah ayat yang dinasakh. Kalau yang dinasakh berarti namanya mansukh. Ya, mansukh, dinasakh, dihapus, dihilangkan hukumnya. Nah, oleh karena itu disebutkan nasakhnya, penghapusannya dalam ayat selanjutnya, itu firman Allah Ta'ala. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian dan dia telah mengetahui bahwa kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, sekarang menjadi 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Jadi misalnya 200 orang kafir berhadapan dengan orang-orang muslimin, ya, dan orang-orang muslimin dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan di ayat 65 agar apa? Agar 20 orang minimal dia harus sabar. Kalau ada 20 orang minimal harus sabar, kalah orang-orang itu. Namun karena kalian ini ternyata lemah, maka di sini bukan 20 orang sekarang. 100 orang diwajibkan bersabar, ya. Maka akan mengalahkan 200. Cukup bersabar aja. Maka akan mengalahkan 200. Nah. Taib. Jadi ini adalah penghapusan untuk dalil yang berbentuk khobar. Taib. Kembali ke yang tadi, hal-hal yang tidak dapat dinasakh adalah pertama khobar yang murni bersifat memberitakan. Bukan ada penghukuman, ada hukum di dalamnya, ya. Taib. Kemudian yang kedua, hukum-hukum satu yang berupa kemaslahatan yang berlaku untuk setiap waktu dan tempat, seperti tauhid. Hukum-hukum tauhid seperti dilarang berbuat syirik, itu tidak akan dinasakh sampai akhir hayat itu, sampai kapanpun. Enggak bakal dinasakh, tidak juga akan diringankan bolehnya berbuat syirik begini, enggak. Tapi tetap hukumnya. Kemudian pokok-pokok keimanan, misalnya di antara pokok-pokok keimanan seperti apa? Ya juga termasuk tauhid. Pokok-pokok keimanan misalnya hukumnya apa? Dianjurkannya tadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sunnah ataupun wajib tidak bisa dinasakh kemudian menjadi makruh, enggak bisa. Kemudian pokok-pokok ibadah seperti sholat, sholat lima waktu, apakah mungkin dinasakh sholat lima waktu, sholatnya, sholat lima waktunya sehingga tidak menjadi wajib? Tidak juga. Itu pokok-pokok ibadah. Kemudian akhlak yang mulia seperti jujur, jujur wajib asalnya, ya, dan tidak dinasakh. Kalau misalnya dinasakh berarti boleh apa? Boleh bohong dong. Atau bahkan jujur itu sekarang sudah dihapus sehingga yang boleh adalah bohong. 50-50, boleh jujur, boleh bohong. Ya jadi terserah antum. Rusak agama ini. Adapun misalnya white lies misalnya. Apa namanya? Kadzibun abyad. Ya, apa? Bohong putih. Hah? Iya. Nah, itu misalnya untuk istri supaya enggak kecewa kita bilang makanannya enak. Padahal enakan makanan tetangga. Nah, kita enggak enak bilang kayak gitu, makanya kita bohong. Kita tanya, "Ini makanannya enak enggak?" Enak. Dalam artian ada dua huruf enggak di sebelumnya dihapus. Enak, enak. Dengan rasa berat. Nah, ini kan bohong. Tapi ini kondisional dan ini pengecualian. Nah, berarti bukan nasakh. Ya kan? Bedanya di situ. Pengecualian, bukan penghapusan. Takhsis. Dikhususkan di waktu tertentu. Contoh lain misalnya, kalau misalnya orang kafir mengancam kita, membunuh kita. Kalau misalnya antum enggak mengatakan saya kafir terhadap na'udzubillah Allah dan Rasulnya sebagainya, maka saya akan membunuh kamu sekarang juga. Di dalam kondisi ini dibolehkan untuk mengatakan sesuatu yang bukan ada di dalam hati. Berarti mengatakan apa yang dia suruh karena ternyata terancam. Ya. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir. Nah, di sini bukan berarti hukumnya dinasakh, melainkan taksis khusus di sini, hukum khusus dikecualikan. Dikecualikan dalam kondisi darurat seperti ini karena nyawa mainnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya sudah berbicara seperti itu, berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak pada hatinya. Baik. Kemudian juga menjaga diri, dermawan, berani dan sejenisnya. Hal-hal seperti ini tidak dapat dinasakh. Demikian pula yang kedua, hal-hal yang berlaku berupa larangan, larangan dari kejelekan, dari perbuatan jelek yang berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Seperti syirik, larangan untuk berbuat syirik itu sampai kapanpun tetap ada. Kufur, akhlak yang jelek seperti dusta, medit, jahat, afrit, pengecut dan sejenisnya. Hal itu karena seluruh syariat itu ditujukan untuk kemaslahatan seluruh hamba dan untuk mencegah kerusakan pada mereka. Toib, insyaallah sampai sini paham? Kita sudah mempelajari 4 halaman alhamdulillah. Paham insyaallah. Toib, syarat-syarat nasakh sekarang. Syarat-syarat nasakh. Setelah kita mengetahui makna nasakh, yaitu menghapus lafal atau hukum syar'i, ya, dari dalil syar'i dengan dalil syar'i. Ingat itu. Menghapus, ya, bukan mengecualikan. Menghapus berarti mengganti lafal atau hukum syar'i, ha, dari dalil syar'i. Ya, berarti dari dalil syar'i berarti bukan dari ijma' dan qiyas. Kita tidak bisa menasakh ijma' dan qiyas. Misalnya ulama pada zaman sahabat atau zaman tabi'in telah berijma' sekian-sekian begini-begini. Kemudian kita nasakh. Oh, sekarang ternyata tidak bisa. Zaman sudah berbeda sehingga kita nasakh. Enggak bisa. Yang bisa dinasakh adalah hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu hanya terjadi pada hidupnya Nabi. Jadi setelah wafatnya Nabi ya tidak ada nasakh-nasakhan karena wahyu telah terputus, selesai sudah. Nasakh itu hanya terkait pada wahyu dan melakukannya juga dengan wahyu, bukan dengan pendapat kias mata atau ijma. Bahkan ijma pun tidak bisa menasakh. Ijma ulama, walaupun kaum muslimin sedunia sekarang berijma, ijma tersebut jika bertentangan dengan ayat itu tidak bisa menasakh ayat, enggak bisa. Tetap ayat yang menang atau hadis yang menang, ya. hadis yang sahih maksudnya. Taib. Itu nasakh, bukan mengkhususkan. Kemudian hal-hal yang dapat dinasakh, yang pertama khobar, yang kedua hal-hal yang mengandung maslahat secara mutlak untuk setiap tempat dan waktu, dan juga larangan-larangan yang mengandung mafsadat secara mutlak untuk setiap tempat dan waktu secara syar'i. Kemudian sekarang syarat-syarat nasakh terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jika tidak memungkinkan dilakukan penggabungan dua dalil, baru boleh dinasakh. Misalnya ada dua dalil bertentangan, ya secara pikiran kita saja bertentangan. Kita ingin mana nih? Bagaimana cara kita beramal nih? Karena dua-duanya bertentangan. Yang satu membolehkan, yang satu melarang. Nah, di sini kita tidak boleh langsung menasakh begitu saja. Sebelum kita menggabungkan keduanya. Nah, menggabungkan keduanya nanti barulah mungkin di sana terbetik ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mujmal, ada yang mubayyan dan sebagainya. Ya. Jadi, pengkompromian antara dua dalil. Ya. Komparasi antara dua dalil, bukan komparasi, maaf. Kombinasi antara dua dalil kemudian disaripatikan darinya. Mana dari keduanya apakah bisa kemudian disaripatikan jadilah sebuah hukum. Nah, kalau misalnya enggak bisa, nah baru bisa ke nasakh. Jadi step pertama ketika ada ayat ta'arud atau pertentangan dalil, maka yang pertama itu adalah apa? Mengkompromikan antara dalil-dalil yang bertentangan itu. Jangan langsung ditarjih atau jangan langsung dinasakh. Jangan langsung ditebang. Oh, ini enggak, kecuali jika memang salah satunya itu hadis dhaif misalnya, ya udah, hilangkan, itu bukan ta'arud lagi. Ya. Taib. Itu yang pertama, tidak memungkinkan dilakukan penggabungan dua dalil. Di sini dikatakan tidak memungkinkan dilakukan penggabungan atau korelasi. Ya. Oh, benar penggabungan korelasi? Korelasi benar. Korelasi bisa? Hubungan. Korelasi itu hubungan ya. Berarti kombinasi yang lebih benar. Ya, oke, terserahlah. Kita gabungkan antara keduanya. Korelasi bisa, kombinasi bisa lah ya. Kasihan. Jika memungkinkan untuk digabung atau dikorelasikan, mungkin menurut beliau ini mungkin dikorelasikan. Menurut penerjemah mana dikorelasikan? Mungkin dijamak. Maka tidak boleh dinasakh karena masing-masing dalil tersebut dapat diamalkan. Berarti jika dua dalil yang bertentangan itu ada mungkinnya untuk digabungkan terus diperas dan disaripatikan darinya hukum, maka tidak boleh dinasakh. Kenapa? Karena masing-masing dalil ya sebenarnya bisa diamalkan. Ya, sebenarnya bisa diamalkan. Bisa enggak dicontohkan di sini? Hah? Contohnya apa? Bisa enggak? Ada contohnya enggak? Yang memegang apa? Man masadzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Itu satu dalil. Dalil lain? Nah, ya hiya bud'atun minka atau bad'atun minka, dia adalah bagian dari tubuhmu. Itu ketika orang bertanya apa? Tentang bagaimana memegang kemaluan itu apakah membatalkan atau tidak wudunya. Nah, di sini satu dalil tadi gimana yang pertama dalil? Man mastadzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Ya, berarti apa? Memegang saja hukumnya membatalkan wudu, ya kan? Kalau kita pahami dari dalil man mastadzakarahu falyatawaddo. Tapi kemudian ada dalil lain. Ada dalil lain di sini. Yaitu apa? Dia adalah bagian dari tubuhmu. Maksudnya kalau kita pahami memegang sesuatu dari bagian tubuh kita ya tidak membatalkan wudu. Sebagaimana memegang mata, telinga, ketiak dan lain-lain. Maka memegang zakar pun tidak membatalkan wudu. Di sini secara pikiran kita itu bertentangan. Nah, ya emang juga di sini khilafiyah dalam masalahnya. Ada tiga pendapat atau bahkan lebih. Ya, ada tiga pendapat atau bahkan lebih. Nah, pendapat kalau misalnya Imam Malik rahimahullah itu berpendapat penggabungan antara keduanya. Imam Malik. Ya, gimana gabungnya? Menggabungkannya adalah dengan cara atau menggabungkan hasil dari menggabungkannya adalah bahwasanya seseorang yang memegang zakarnya dengan syahwat maka ia berwudu. Adapun jika dia memegangnya tidak dengan syahwat maka tidak diwajibkan atasnya berwudu, melainkan disunnahkan. Itu Imam Malik. Pendapat Imam Malik di antara mazhab-mazhab yang lain yang saling mentarjih dan sebagainya, Imam Malik di sini mengkolaborasikan antara hadis yang ini dan hadis yang ini. Kalau hadis ini barang siapa yang memegang zakarnya maka hendaklah dia berwudu, ya kan? Kemudian satu, oh, dia adalah bagian dari tubuhmu. Berarti di sini mewajibkan berwudu, di sini tidak mewajibkan. Nah, sekarang Imam Malik menggabungkan lalu membuat atau menjadikan satu illah atau satu sebab penghukuman yaitu syahwat. Hiya bud'atun minka, yaitu dia adalah bagian dari tubuhmu. Namun di sini ada spesialis zakar di sini. Maksudnya apa kekhususan zakar? Yang membagi ke syahwat, ya kan? Nah, di sini akhirnya Imam Malik kemudian menjadikan pembangkitan syahwat itu sebagai ilat untuk mewajibkan wudu. Sehingga dikompromikan antara dalil ini dengan dalil ini. Ya. Taib, begitu. Itu salah satu contoh dari penggabungan dalil dan tidak menasakhnya. Taib. Kedua, syarat nasakh adalah diketahui dalil yang menasakh datang kemudian. Dalil yang menasakh, dalil yang menghapus tentu datang kemudian. Gak mungkin kita menghapus sesuatu yang belum ada. Ngerti gak? Kan ada dalil yang pertama itu, kan ada dalil ya. Ini berarti yang pertama datang. Kemudian ada dalil yang bertentangan dengannya. Bertentangan dengannya. Nah, ini dalil pertama, lebih awal datang. Berarti dia yang bakal dinasakh atau dia yang nasakh? Dinasakh, berarti dia yang bakal jadi mansukh, ya. Nah, yang nasikh, yang menasakh itu adalah yang datang setelahnya. Enggak mungkin yang menghapus datang sebelum yang dihapus. Enggak mungkin. Seperti ayat tadi, misalnya yang ayat tadi. Ayat surat Al-Anfal tadi. Enggak mungkin yang ayat 66 itu datang sebelum ayat 65. Sekarang Allah meringankan kalian jika ada 100 orang dan sebagainya. Habis itu kemudian dinasakh oleh dalil berikutnya. Atau misalnya ini yang sabda Rasulullah, dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Sekarang yang dihapus adalah pelarangan ziarah kubur. Dan pelarangan ziarah kubur itu terjadi sebelumnya. Sedangkan yang terjadi setelahnya justru sebaliknya, dianjurkan ziarah kubur. Dianjurkan ziarah kubur. Enggak sebaliknya. Enggak sebaliknya. Gini bilang, dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silakan kalian berziarah kubur. Hukum dari hadis ini adalah dilarang berziarah kubur. Gimana tuh? Enggak mungkin kan? Karena dilarang berziarah kubur. Karena apa? Karena pelarangan berziarah kubur itu datang sebelum pembolehan atau sunnahnya ziarah kubur. Ngerti? Berarti pelarangan ziarah kubur itu adalah yang menghapus sunnahnya ziarah kubur. Lah aneh. Masa yang lebih dulu menghapus yang kemudian? Kita enggak mungkin menghapus papan yang tidak ada tintanya, tidak ada tulisannya. Kemudian setelah dihapus, oh baru ada tintanya. Aneh kan? Enggak mungkin. Maka yang terjadi harusnya tinta ada, kemudian dihapus. Nah, baru. Bukan dihapus, oh baru ada tulisan. Itu aneh, siapa yang nulis? Oke, kemudian hal ini, yaitu dalil yang menasakh itu datang kemudian. Hal ini dapat diketahui dari satu, nas, teks itu sendiri, atau dari khabar dari sahabat, atau dari sejarah. Nah, berarti di sini, kalau misalnya kita mau mengatakan dalil yang menasakh itu datang kemudian, berarti kita harus apa? Harus tahu di antara dua dalil itu mana yang lebih dulu dan mana yang lebih terakhir, ya kan? Harus tahu dong. Kalau nggak tahu gitu, gimana kita bisa nasakh? Kita bisa sendiri, ah kayak ini datang terakhir nih kayaknya nih. Dia di juz 29, sementara yang sebelumnya di juz 3. Oh, kayaknya jauh banget juz 3, mungkin tahun 3 Hijriah kayaknya. Juz 29 tahun berapa gitu kan. Nggak bisa gitu. Tapi ada metode dan ada jalur-jalur mengetahui bahwasanya dalil yang menasakh itu datang kemudian. Dan tidak semua dalil diketahui, bahkan mayoritas dalil tidak diketahui kapan tepatnya, tahun berapa. Ya, hadis-hadis Nabi coba. Siapa yang bisa tahu sebuah hadis Nabi di Arba'in Nawawi kapan, tahun berapa diucapkan oleh Rasul? Enggak tahu kita. Iya kan? Ayat-ayat juga begitu, mayoritas ayat. Tapi mayoritas ayat yang diketahui globalnya Makki dan Madani, itu aja. Adapun kapan tepatnya, tahun berapa Madani atau Hijriah dan sebagainya, itu mayoritasnya tidak diketahui. Hanya beberapa saja yang memang diketahui dengan jalur yang pertama, nas. Nas. Nas maksudnya seperti yang tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Itu nas langsung. Dulu aku mengatakan melarang ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Langsung di sini nas. Berarti ini adalah satu metodologi mengetahui berakhirnya apa namanya? Nasikh. Ya, yang menasakh. Kemudian khabar dari sahabat. Salah satu cara untuk mengetahui mana dalil yang terakhir. Khabar dari sahabat, sahabat yang mengkhabari, atau dari sejarah. Contoh yang diketahui dari nas bahwa dalil tersebut datang kemudian adalah sabda Rasul, kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa annallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dulu aku pernah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah, dan sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Nikah kontrak, kawin kontrak, nikah mut'ah. Mut'ah artinya apa? Mut'ah artinya apa? Mut'ah. Enggak tahu. Mut'ah artinya maknyus. Makanya kita pada kitab di LIPI ya, kita belajar semester 3 dan 4 kalau salah, ada kitab namanya Al-Mumti' fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Itu pelajaran kita. Artinya apa? Kitabnya maknyus. Ya, ada kitab Qawaid Fiqhiyah. Kalau diterjemahin di Indonesia bagusnya namanya maknyus dalam kaidah fikih. Wah. Ya. Maknyus mumtir. Oke. Dulu aku pernah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah. Dulu, itu dulu ya. Dan sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Di sini kita pahami sebagaimana kuntuna haitukum an ziyaratil kubur tadi. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Sekarang yang ini, dulu aku membolehkan kalian nikah mut'ah. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Berarti ketika dulu dibolehkan, sekarang diharamkan, perbedaan hukum. Dan ini udah tidak bisa lagi kompromi antara dua dalil, karena sudah nas di sini mengatakan dulunya begini, sekarang begini. Dulunya begitu, sekarang begini. Sudah tidak ada lagi dah. Sehingga sudah nas langsung dari Rasulullah SAW, tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan lain, dan tidak bisa dibantah lagi. Walaupun dalam satu riwayat Ibnu Abbas pernah membolehkan, namun kemudian ada riwayat juga bahwasanya Ibnu Abbas kemudian rujuk setelah mengetahui bahwasanya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan nikah mut'ah. Oke. Walaupun sekarang nasakh yang ini tidak berlaku untuk Syiah Rafidhah Imamiyah ya. Karena penae dewe. Enaknya agama ini harta tahta dan wanita mereka kan? Ya enggak? Untuk imam-imam mereka harta dapat, tahta dapat ya, surga dapat, wanita dapat. Contoh yang diketahui dari kabar sahabat adalah ucapan Aisyah. Kana fima unzila minal Qur'ani 'ashru du'atin ma'lumat yuharrimna thumma yunsikhna bi khamsin ma'lumat. Bahwasanya di antara isi Al-Qur'an yang diturunkan adalah bahwa 10 kali susuan yang diketahui itu dapat menjadikan mahram. 10 kali susuan. 10 kali susuan yang diketahui itu dapat menjadikan mahram. Maksudnya bukan ibu yang menyusui, bukan ibu kandung kan di sini maksudnya. Maksudnya ibu yang punya spesialis menyusui anak orang. Anak orang tentu saja anak orang. Anak kucing. Bahwa 10 kali susuan yang diketahui itu dapat menjadikan mahram. Jadi dahulunya hukumnya 10 kali susuan. Nah, susuan di sini radha'at berarti penyusuan 10 kali. Bukan 10 ini kan. 10 kali susuan, 10 kali momen. Ya. Walaupun dalam hadis lain ada lagi nanti ya permasalahan fikihnya ini. Masohma dan masotain. Oke, kemudian hal itu dinasakh dengan 5 kali susuan khamsa radha'at. 5 kali susuan yang diketahui. Yang diketahui di sini maksudnya jangan antum pahami yang diketahui terjemahan bahasanya. Ya. Nusikh nabi khamsin ma'lumat dengan 5 susuan yang diketahui. Berarti harus diketahui sama orang gitu. Enggak maksudnya bukan gitu. Ini terjemahan. Ma'lumat di sini yaitu yang maklum. Maklum maksudnya secara adat kita itu dinamakan 5 kali susuan. Jadi di sini kembali ke urf lagi, adat. Kalau dalam adat kita itu bukan 5 kali susuan, maka ya sudah. Teruskan. Kalau misalnya sudah dikatakan 5 kali susuan secara adat kita ya sudah ma'lumat yang diketahui. Taib. Itu ya. Ya dari kabar sahabat dari Aisyah itu. Berarti dulunya ada hukum 10 kali, 10 kali susuan ya. Itu pertamanya. Kemudian dinasakh. Dinasakh sehingga menjadi 5. Ini adalah kabar dari sahabat. Baik, kemudian contoh yang diketahui dari sejarah adalah firman Allah Ta'ala al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepada kalian. Firman-Nya sekarang menunjukkan bahwa hukum ini datang kemudian. Demikian pula jika disebutkan bahwa Nabi menetapkan suatu hukum tertentu sebelum hijrah, kemudian sesudah itu beliau menetapkan hukum yang berbeda dalam permasalahan yang sama, maka hukum yang kedua sebagai nasikh. Nah, ini berkaitan dengan sejarah. Yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kalau misalnya diketahui bahwasanya di ayat ini adalah ayat Madani dan sebelumnya ternyata ayat Makki, maka periode ayat periode Mekah itu kalau misalnya bertentangan memang dan tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan, maka apa? Berarti yang Madani di sini sebagai nasikh dan yang Makki sebagai mansukh, karena yang Madani, ayat Madani sudah jelas dia datang setelah ayat Makki. Itu dari segi sejarah historis pengetahuan apa urutan hayat Rasulullah dari 2 periode Makkah dan Madinah. Oke. Okay. Paham insyaallah? Diam semua. Ketiga syaratnya adalah keabsahan dalil yang menasakh. Validitas dalil yang menasakh. Ini jangan dulu dibaca seterusnya di kitab ini. Belum. Jika ada hadis dhaif. Ya. Kemudian ada Al-Qur'an. Mungkin enggak hadis dhaif menasakh Al-Qur'an? Enggak mungkin. Nah, di sini makanya validitas nasikh ini. Dari segi riwayatnya dia sah atau tidak. Kalau bisa sama-sama sah, okay. Baru kita beri tinjauan di sana. Namun ketika diketahui salah satunya ternyata ada yang tidak valid, bahkan di sini katakan yang nasikhnya dalil yang datang kemudian itu diketahui datang kemudian tidak valid. Tidak valid dari segi riwayat, dari segi sanadnya, maka tidak bisa, tidak kuat dia. Tidak kuat untuk menghapus hukum yang berlaku sebelumnya. Ya, baik. Berarti tadi macamnya ada tiga. Pertama, step pertama lakukan penggabungan dulu. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin digabungkan. Oh ya udah, baru yang pertama tidak memungkinkan dilakukan penggabungan dua dalil. Kedua, kemudian berlanjut kedua. Diketahui dalil yang nasikh datang kemudian, berarti harus mengetahui sejarahnya. Harus mengetahui mana yang lebih datang awal dan mana yang terakhir. Setelah kita udah jelas, oh, ini enggak bisa di, ini dua dalil ini enggak bisa di kolaborasi ini. Oke, kita berlanjut menuju ke step nasikh. Nasakh. Baik. Kita cari mana yang lebih awal dan mana yang terakhir. Oh, misalnya enggak ketahuan nih, enggak ketahuan yang mana yang awal yang mana akhir, maka baru ditarjih, habis itu ditarjih. Tapi jika misalnya ketahuan, oh ini dalil yang terakhir ini. Ini dalil yang terawal. Hah? Dari sejarah. Ini dalil makki, ini dalil madani misalnya. Maka barulah kita mulai ketiga. Oh, yang tiga ini keabsahan dalil yang menasakh. Ternyata yang dalil madani ini ternyata hadisnya dhaif misalnya, hadis dhaif. Enggak mesti dalil madani ini maksudnya bisa ayat, bisa hadis. Ini misalnya hadis ya. Hadis ini dhaif ternyata yang menasikh. Ah, berarti enggak bisa ini dinasikh. Kita lihat dalilnya. Berarti ini tetap tidak ada nasakh-nasakhan lagi. Berarti ini tetap baka atau tetap tinggal sebagaimana awalnya. Begitu ya. Taib. Kemudian dilanjutkan, jumhur ulama memberi syarat bahwa nasikh yaitu dalil yang menghapus. Dalil yang menghapus itu dalil yang datang setelahnya ya, dan juga yang valid secara riwayat. Oke. Okay. Itu harus lebih kuat daripada dalil sebelumnya, dalil yang mansukh. Jumhur ulama mensyaratkan seperti itu. Dalil yang nasikh itu harus lebih kuat daripada yang mansukh. Maksudnya gimana? Kita pernah mendengar dalam mustalah hadis, ada khobar ahad, ada khobar mutawatir. Khobar ahad itu tidak lebih kuat dari khobar mutawatir, dan khobar mutawatir sudah pasti lebih kuat dari khobar ahad. Nah sekarang yang namanya khobar mutawatir itu tidak seberapa banyak. Ya. Nah jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi mereka menghitung dari segi sistem, segi matematika. Oh, khobar ahad, ahad berarti enggak sampai mutawatir. Berarti dia enggak lebih kuat dari mutawatir, karena enggak sebanyak mutawatir perawinya dalam satu tingkatan minimal. Nah, di sini disyaratkan oleh mereka, yang nasikh di sini harus, kalau misalnya yang mansukh, yang sebelumnya, dalil yang sebelumnya yang terjadi ada sebelumnya, misalnya dalil sebelumnya ini ahad, misal hadis ahad, kemudian datang kemudian hadis yang kontradiktif dengannya, hadis ahad juga, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, setara karena ya. Ya, setara. Baik. Sekarang misalnya ini yang mansukh di sini hadis ahad. Kemudian yang datang nasikhnya adalah hadis mutawatir. Nah, itu boleh karena yang nasikh di sini lebih kuat daripada yang sini. Sekarang misalnya hadis ini adalah hadis dhaif. Kemudian datang nasikh hadis ahad yang sahih. Boleh enggak menasikh ini? Enggak boleh. Karena dhaif, dhaif enggak mu'tabar dalam syariat. Jangan terjebak ya. Antum terkena jebakan Batman barusan. Gitu ya. Nah, namun pendapat yang lebih atau menurut mereka dalil mutawatir tidak dapat dinasakh oleh dalil ahad. Berarti kalau misalnya mansukh ini adalah mutawatir, datang kemudian dalil ahad ingin menasakh ini tidak bisa menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Meskipun dalil ahad ini sahih, bukan dhaif. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak adanya syarat bahwa nasikh, itu dalil kedua, harus lebih kuat karena nasakh itu berkaitan dengan hukum. Dan keabsahan validitasnya tidak disyaratkan harus mutawatir. Di sini tidak ada ibroh mutawatir mau ahad, terserah. Karena ini yang penting berkaitan dengan hukum. Ya, terserah mau mutawatir atau ahad, itu kedua-duanya berhak saling menasakh. Berarti ungkapan jumhur di sini beliau rahimahullah tidak menyepakatinya, dan itu tidak masalah. Jumhur bukan berarti benar begitu saja ya. Baik. Sekarang macam-macam nasakh. Macam-macam nasakh. Syufita, sebenarnya udah banyak kita belajar ini, insyaallah. Banyak gak? Alhamdulillah banyak kita belajar ya. Cuk, lihat udah segini aja, gak kerasa sekarang 12 Ramadan. Bayangkan 12 Ramadan, 12 pertemuan sudah segini, alhamdulillah. Ya. Daripada tidak sama sekali ya kan. Macam-macam nasakh. Kalau kita lihat di sini dulu, kita lihat di handout dulu biar tertib pikirannya sedikit. Macam nasakh di sini ada dua tinjauan. Yang pertama dari tinjauan dalil yang pertama atau dalil sebelumnya, itu dalil yang mansukh, yang dihapus. Itu tinjauan pertama. Ada juga macam nasakh dari tinjauan kedua, yaitu tinjauan dalil yang menghapus. Jadi macam nasakh itu ada dua tinjauan. Dari mana nih? Dari sisi apa? Kalau dari sisi dalil yang dihapus, itu ada tiga macam. Ada yang hukumnya dinasakh, lafalnya tetap. Hukumnya dinasakh, hukumnya dihapus, tapi lafalnya tetap eksis sampai sekarang. Yang kedua, lafalnya itu dihapus, berarti lafalnya gak eksis lagi sampai sekarang. Dan hukumnya masih eksis sampai sekarang. Ketiga, hukum dan lafalnya udah tidak eksis lagi sekarang. Hukum dan lafalnya sudah tidak eksis lagi sekarang. Dinasakh dua-duanya. Ya, kita bahas itu insyaallah yang pertama. Halaman 87. Hukumnya dinasakh, lafalnya tetap. Dan ini yang paling mayoritasnya di sini. Hukumnya ada, afa astaghfirullah. Hukumnya dinasakh, dihapus hukumnya. Lafal dari dalil yang dihapus hukumnya masih ada. Ya, lafal dalil yang hukumnya sebenarnya udah dinonaktifkan, tapi lafalnya masih tertera sampai sekarang. Ini adalah jenis nasakh yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Contoh, dua ayat tentang musabarah tadi. Firman Allah, "Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200." Ini yang mansukh atau yang nasikh? Nasikh atau mansukh? Mansukh. Dia masih ada enggak di surat Al-Anfal? Masih ada. Tapi dia ada hukumnya dinonaktifkan sekarang. Ya. Maksudnya di sini karena ada nasikhnya di setelahnya. Maka yang aktif adalah yang setelahnya. Ayat ini hukumnya dinasakh oleh firman Allah Ta'ala, "Al-ana khaffafallahu 'alaikum." Astagfirullah. "Al-ana khaffafallahu 'ankum." Wa'alima anna fikum du'afa fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200. Nah, di sini hikmah adanya nasakh terhadap hukum tersebut tanpa menasakh lafalnya adalah apa? Tetapnya pahala membaca ayat tersebut walaupun hukumnya sudah tidak aktif lagi. Tapi pahala membacanya tetap eksis, tetap ada, masya Allah. Ini adalah salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu satu hikmah. Hikmah yang kedua, mengingatkan umat dengan adanya hikmah nasakh ini. Dan salah satunya mengingatkan umat adalah dengan sejarah, dengan faedah dari kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya. Ya, itu hikmahnya. Dua hikmah. Yang pertama, hikmahnya walaupun hukum sudah tidak aktif, namun pahala membacanya tetap ada. Ya, tetap berlaku pahalanya. Hukumnya tidak berlaku, pahala membacanya berlaku. Kemudian juga berlaku juga sebagai pengingatan dan pelajaran kepada kita. Kemudian yang kedua, lafalnya dihapus, hukumnya tetap. Contohnya ayat tentang rajam. Seperti hukum rajam disebutkan dalam Sahihain dari hadis Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab berkata bahwa diantara yang pernah diturunkan oleh Allah adalah ayat tentang rajam. Ingat, pernah diturunkan. Ya, kami dahulu biasa membacanya, memahaminya dan menghafalnya. Rasulullah pun pernah menerapkan hukum rajam. Dan kami pun menetapkan hukum rajam setelah beliau. Berarti hukum rajam setelah beliau berlaku apa enggak? Berlaku. Ini dikatakan kami pun menerapkan hukum rajam setelah beliau. Tetap ada, tetap eksis hukumnya. Namun ayatnya mansukh, maksudnya lafalnya dinasakh. Kemudian aku khawatir jika waktu semakin lama akan ada orang yang berkata, demi Allah kami tidak mendapati hukum rajam dalam kitab Allah. Di dalam Al-Quran gak ada hukum rajam, lafalnya gak ada, iya gak? Tetapi secara praktek pengamalan hukum rajam itu ada. Berarti lafalnya di sini dinasakh, namun hukumnya sabit, tetap ada, tetap eksis dan masih berlaku sebenarnya seharusnya. Kemudian mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Berarti ayat tentang hukum rajam itu wahyu, bukan aslinya wahyu. Dan juga hukum rajam itulah hukum syar'i berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan wahyu. Namun lafal dari wahyu tersebut telah dinonaktifkan atau tidak ada lagi di dalam Al-Quran, tidak disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang sekarang kita. Namun dia hukumnya tetap secara praktikal ada dan harus ada, dan harus ada. Makanya Umar bilang, kemudian mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Masih berlaku wajibnya hukum rajam. Sesungguhnya hukum rajam itu benar adanya dalam kitab Allah yang diberikan kepada orang yang berzina jika dia telah menikah. Jika dia telah menikah, baik laki-laki atau perempuan, dan telah ada bukti adanya kehamilan atau dengan pengakuan. Hikmah adanya nasakh lafal ini harusnya di ini baru, paragraf baru. Hikmah adanya nasakh lafal tanpa menasakh hukum adalah untuk menguji umat ini untuk mengamalkan sesuatu yang tidak mereka dapati lafalnya dalam Al-Quran. Namun dalam riwayat dia ternisbatkan pada Rasul melalui riwayat Umar. Jadi ingkar sunnah itu seharusnya tidak ada hukum rajam mereka. Ingkar sunnah tahu kan? Al-Quraniyun itu yang mengingkari sunnah, yang mengatakan Al-Quran sumber satu-satunya, as-sunnah bukan. Ya hukum rajam seharusnya tidak ada pada mereka. Karena hukum rajam tidak ada lafalnya di dalam Al-Quran. Bahkan doa-doa dalam sholat, ya mereka kalau sholat enggak usah doa. Enggak ada doa mereka subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azimi, enggak ada. Iya enggak? Doa terus sholat mereka ngapain? Iya. Sholatnya orang-orang ingkar sunnah tuh ngapain sholatnya? Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah enggak? Ada enggak di Al-Qur'an Al-Fatihah? Maksudnya astagfirullah, bukan baca, ada enggak di Al-Qur'an itu perintah untuk sholat dengan Al-Fatihah kemudian baca surat biasa kemudian takbiratul ihram gimana, terus kemudian tata caranya tidak ada. Berarti sholatnya ingkar sunnah tuh kacau. Kacau banget itu sholatnya, enggak tahu gimana mereka sholat itu. Dan saya enggak tahu mereka sholat atau enggak. Tapi di masjid-masjid biasanya ada selebaran-selebaran kitab kutaib kecil mereka. Dari Yayasan Al-Mu'min, dari Yayasan apa itu namanya. Nama saya dipakai ya Al-Mu'min. Hikmah adanya nasakh lafal tanpa menasakh hukum adalah untuk menguji umat ini untuk mengamalkan sesuatu yang tidak mereka dapati lafalnya dalam Al-Quran dan mewujudkan keimanan mereka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebalikan dari keadaan kaum Yahudi. Sebaliknya Yahudi nih. Mereka berusaha menyembunyikan nas tentang hukum rajam yang lafalnya justru tertera dalam kitab mereka. Berbeda kan? Di Taurat itu ada ayat hukum rajam dan itu ada hadis yaitu tiga seorang Yahudi melaporkan, atau antara Rasulullah SAW seorang Yahudi dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan mantan siapa? Mantan rahib, mantan apa, orang ulamanya Yahudi dulunya, mantan ulamanya Yahudi, kemudian masuk Islam alhamdulillah dan membocorkan beberapa hal tentang Yahudi yang terjadi di kitab mereka. Nah, kemudian seorang Yahudi mengklaim bahwasanya memang tidak ada ayat spesifik tentang rajam di dalam kitab mereka. Setelah Rasulullah tanyakan, mereka berdusta, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ya Muhammad. Kemudian Abdullah bin Salam coba singkirkan itu apa, tangan kamu yang menutupi ayat ayat rajam, disingkirkan ayat, kelihatan ayat rajam. Di Taurat ada jelas ayat rajam, namun Yahudi berusaha menyembunyikannya. Jangan-jangan kelihatan sampai kelihatan. Adapun di Islam, di Al-Qur'an tidak ada ayat rajam, namun justru seharusnya kita menzahirkannya. Perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ. Jadi Islam di sini perbedaannya, Islam ketika ada sesuatu kebenaran, itu langsung dizahirkan, harus dizahirkan. Meskipun tidak tertera secara tekstual. Adapun Yahudi, meskipun kebenaran tersebut tertera jelas secara tekstual, jangan dizahirkan. Berbeda. Baik. Kemudian yang ketiga, dalil yang dinasakh, hukum dan lafalnya seperti nasakhnya 10 kali. Dalil yang dinasakh itu hukum dan lafalnya dinasakh. Lafalnya enggak ada, hukumnya juga sudah enggak ada lagi. Seperti nasakhnya 10 kali sesuai yang telah disebutkan dalam hadis Aisyah tadi ya. Baik. Kemudian mau kita habiskan sekalian ya, kita habiskan tentang nasakh ini. Habiskan ya. Atau antum selama ini paham atau tidak? Taib, nasakh ditinjau dari nasikhnya dibagi menjadi 4 macam berikut. Yang pertama, menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Contohnya tadi surat tadi. Ya. Tentang ayat musawwar tadi. Al-ana khafahu Allahu ankum, ya. Itu sudah jelas Al-Qur'an menasakh Al-Qur'an. Kemudian nasakh Al-Qur'an dengan as-sunnah. Berarti maksudnya sunnah menghapus ayat dari Al-Qur'an atau hukum dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini saya tidak menemukan, maksudnya Syekh tidak menemukan contoh yang sahih dalam hal ini. Contoh yang sahih dalam hal ini. Berarti ada contoh sebenarnya. Namun contoh tersebut mungkin tidak tepat atau mungkin salah atau mungkin dalilnya dhaif. Ya, belum saya cek lagi ya. Saya tidak menemukan contoh yang sahih dalam hal ini. Wallahu a'lam. Tapi bukan sebuah kemustahilan secara nalar ya. Ya, wallahu a'lam. Ketiga, nasakh as-sunnah dengan Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an menghapus suatu hukum yang tertera dalam as-sunnah. Contohnya adalah nasakhnya kiblat dari arah Baitul Maqdis yang disebutkan dalam as-sunnah. Ya. Dalam sunnah Nabi, dalam sunnah Rasul, dalam sunnah itu kiblat asalnya mengarah ke Baitul Maqdis. Itu awalnya begitu awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan menuju kiblat jadinya ke arah menuju kiblat ke arah Ka'bah yang disebutkan dalam firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral haram." Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Baik, sekarang yang keempat. Nasakh as-sunnah dengan as-sunnah. Sebanding sunnah dengan sunnah. Contohnya adalah tadi dan juga yang sekarang. Kuntunahaitukum 'anil nabiyyi fil au'iyati fashrabu fi ma syi'tum wa la tashrabu muskira. Dulu aku pernah melarang kalian minum nabidh. Nabidh itu perasan apa namanya? Buah. Perasan beberapa ragam atau satu jenis buah atau beberapa ragam buah yang direndam dalam bejana. Sekarang dinasakh. Silakan kalian meminumnya sesuai kehendak kalian. Dan janganlah kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Nah, di sini perinciannya ini banyak nantinya. Jadi enggak sesimpel ini kita mengatakan begitu saja ya. Nanti orang-orang bermudah-mudah akhirnya. Hah? Entar tape ragi kemudian disimpan ya. Atau kapas menjadi toge nanti disimpan lama-lama jadi gimana rasanya atau gimana dan sebagainya, anggur, nanas dan sebagainya pokoknya. Buah-buahan nangka dilamain sampai busuk diminum habis itu busuk. Ya. Mumtaz. Hikmah nasakh. Nasakh mempunyai beberapa hikmah, di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, memperhatikan maslahat hamba dengan cara menetapkan syariat yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Tapi berarti yang namanya nasakh itu salah satu hikmahnya memperhatikan maslahat hamba sesuai dengan kondisi mereka. Karena kondisi umat Muhammadiyah tidak bisa disamakan persis 100% dengan kondisi Bani Israel. Ya, sebenarnya kita sudah banyak diberi rahmat dan juga diberi keringanan dibandingkan dengan hukum-hukum dalam Taurat dan sebelumnya. Taib kedua, adanya tahapan step dalam menetapkan syariat hingga menjadi sempurna. Tahap bertahap. Ya, sebagaimana juga dakwah dan sebagaimana juga dengan ini. Di sini ana menasakh halaman 91 sampai 99. Ana nasakh itu. Ya, untuk sekarang. Namun nanti di misalnya kajian nanti kemudian di kajian yang lebih detail, hukumnya berbeda. Ana membahas halaman 91 sampai 99. Karena apa? Step by step, langkah, salah satu langkah, dan itu bentuk memperhatikan maslahat hamba. Ya, supaya antum enggak kebanyakan materi. Ini materi untuk mustalah hadis sebenarnya. Amin. Namun juga termasuk usul fikih. Tapi kita tinggalkan nanti insyaallah. Jadi besok insyaallah esok hari kita membahas tentang ijma, ya. Membahas tentang ijma langsung halaman 100. Kemudian yang ketiga, menguji orang-orang mukallaf dengan cara mempersiapkan mereka untuk menerima perubahan dari satu hukum kepada hukum lain dan supaya mereka ridho terhadap hal itu. Kaum Yahudi tidak ridho ketika kiblat ditolehkan ke Ka'bah. Mereka ingin ke Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang mereka mengincarnya masih. Saking fanatiknya mereka. Ya, mereka enggak ridho dan di sini menguji orang-orang seperti mereka, dan mereka enggak tahan ujian dalam masalah ini. Kemudian yang keempat, menguji orang-orang mukallaf supaya bersyukur jika nasakh tersebut menjadi lebih ringan misalnya. Misalnya lebih ringan, bersyukur. Namun ketika ternyata nasakh tersebut menjadikan hukum lebih berat, harus apa? Bersabar, ujian lagi ya. Ujian terhadap kaum mukminin. Baik, itu sekian hukum nasakh alhamdulillah. Dalam kajian ini kita telah menghabiskan halaman 82 sampai 98 halaman telah kita selesaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga antum pelajari lagi macam-macam nasakh, ininya, skemanya. Benar-benar patrikan di pikiran. Insyaallah ini sangat bermanfaat untuk antum. Ilmu nasakh ini masuk ke dalam juga ilmu ulumul Quran dan juga ilmu hadis juga, ya. Dan itulah ilmu usul al-fiqh. Itu ada beberapa ilmu-ilmu yang sebenarnya juga merupakan ilmu lain yang dikandung di dalam ilmu usul fikih. Seperti nasakh ini, termasuk ulumul Quran juga dia, dan juga termasuk ilmu hadis juga sebenarnya. Dan juga halaman 91 akhbar. Akhbar ini juga masuk ke dalam ilmu hadis dan merupakan materi yang paling vital dalam ilmu hadis. Bahkan bukan ilmu hadis saja, ilmu ulumul Quran juga memperhatikan tentang akhbar. Makanya adalah qiraah, ada yang namanya qiraah mutawatirah, ada qiraah ahad juga, ada qiraah disebut qiraah syadzah dan semacamnya. Itu juga karena berkaitan dengan akhbar. Taib, itu ya, begitu insyaallah. Dan mungkin hari ini sepertinya enggak cukup kalau misalnya kita jadikan waktu untuk memberi hadiah kitab ini, mungkin kitab ini untuk esok hari aja insyaallah taala. Taib, jadi alhamdulillah ini pertemuan ke-12, kita masih punya how many? Berapa pertemuan? 8 meetings. 8 pertemuan insyaallah untuk menghabiskan dan melahap menghatamkan kitab ini, walaupun mungkin akhbar dan juga bab ta'arud itu tidak kita ambil insyaallah, belum tentu kita ambil. Adapun jika misalnya ternyata di pertemuan ke-19 kita sudah selesai, ternyata mungkin bab ta'arud kita ambil mungkin. Ada pertanyaan di sini? Baik, jadi ini juga kemungkinan di nyantren weekdays, di bulan Syawal kemungkinan kita juga akan mengadakan pengajian usul al-fiqh dengan kitab ini, namun dengan pendalaman, ya, bukan dengan skala global seperti ini kemungkinan insyaallah taala. Begitu juga kajian mustalah al-hadis, ya, dari Senin sampai Kamis usul fikih dan mustalah hadis. Ya, habis maghrib insyaallah taala sampai jam 8 mungkin, diselingi dengan salat isya. Nah, kemudian juga hari Sabtu mudah-mudahan kita juga akan mengadakan kajian terbuka rutinan tiap Sabtu jam 9 sampai jam 12 insyaallah, kajian tafsir Al-Isar, tafsir Al-Jazairi, dan juga kajian kitab Tawdih Al-Ahkam, semuanya terjemahan untuk umum, ya. Gratis insyaallah. Nah, jadi jangan antum dari sekarang enggak usah nabung-nabung, ya. Dan juga enggak usah ngeluh, oh, nanti pasti bayar 10.000 berat banget kan. Ya. Dan juga begini, karena kita di sini juga memakai fasilitas dan juga memakai listrik dan juga AC dan sebagainya, kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan Anda mengusulkan untuk mengadakan juga semacam kotak berjalan ya. Jadi untuk maslahat masjid ini juga, karena kita sudah alhamdulillah Allah murahkan untuk mendapatkan tumpangan, sehingga layak bagi kita untuk memurahkan diri kita juga untuk timbal baliknya kepada pengurus masjid ini dan juga untuk masjid ini. Apa yang antum dapatkan dari ilmu ini, itu seberapapun pengeluaran misalnya antum terhadap kajian ini, misalnya antum nyumbang untuk kajian ini 1 juta ya, misalnya, itu enggak seberapa dengan apa yang telah antum dapatkan sebenarnya. Bukan berarti Anda di sini mengharapkan ada antum 1 juta, enggak usah, malah aneh jadinya. Bukan gitu maksudnya, tapi apa yang antum dapatkan ini semua itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan belum tentu bisa antum dapatkan kemudian setelah ini. Maksudnya setelah 20 hari Ramadan ini. Belum tentu Ramadan mendatang kita bisa nyelenggarain lagi, belum tentu. Belum tentu juga misalnya antum kemudian suatu hari ada iklan daurah usul al-fiqh selama seminggu. Kemudian mungkin antum ikut, tapi belum tentu yang antum dapatkan itu sama dengan yang didapatkan di sini. Sama dengan yang ini. Karena alhamdulillah mudah-mudahan ini adalah salah satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya antum di sini alhamdulillah kita lihat konsisten tetap di sini. Bahkan ada yang belum pernah absen sama sekali, belum pernah gaib sama sekali, alhamdulillah. Walaupun rumahnya mungkin ada yang jauh, ada yang rumahnya dekat dan sebagainya. Yaitu berarti salah satu pintu hati yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus ikut kajian. Karena ada yang rumahnya tidak terlalu jauh sebenarnya, namun memang karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik baginya, belum membukakan hatinya, padahal dia bisa hadir, bisa ikutan rutin, bisa belajar, masih muda, masih bujang, mungkin belum ada tanggungan, tapi mungkin kurang Allah beri taufik padanya. Dan mudah-mudahan ini bukanlah kajian atau seri pertama bagi kita untuk menghadiri yang seperti ini. Mungkin seterusnya kita akan tetap semangat dalam menghadiri hal-hal yang seperti ini. Dan tidak ada ibroh di sini masalah misalnya pengajarnya lebih muda dari antum, atau mungkin derajatnya lebih antum lebih tinggi atau gimana. Itu tidak ada ibroh di sini. Kita tidak mengenal hal seperti itu. Yang kita kenal adalah selama itu adalah ilmu dan itu benar yang disampaikan, maka terimalah. Karena belum tentu yang kita lihat begitu agung dengan gelar-gelar, belum tentu yang disampaikan itu benar. Dan insya Allah di sini yang Anda sampaikan semampu Anda pribadi adalah yang benar. Mudah-mudahan jika terdapat salah maka tegurlah ya. Jika ada yang salah dari contoh misalnya, atau dari definisi, atau dari skema ini yang salah, maka kewajiban dari antum untuk menegur Anda dan mengklarifikasikan yang benar yang mana, gitu kan? Jika memang tahu yang benarnya, atau bertanya jika memang ada syubhat yang mungkin Anda taburkan kepada antum, ya. Dan mungkin itu banyak ya. Baik, sekian dari Anda mudah-mudahan, dan Anda masihkan teruslah konsisten di antara antum sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita semua dari ilmu ini. Insya Allah. Kalau antum membeli kitab-kitab fiqih terjemahan meskipun, itu akan kerasa nanti. Akan kerasa berkah dari ilmu ini. Akan kerasa efeknya. Di sini kita melihat mungkin sebagian dari antum tidak langsung paham 100% apa yang dibicarakan oleh anak selama ini tentang umum khusus tafsilan rinciannya. Itu pertama, enggak masalah. Ini adalah kajian pertama mungkin usul fiqih bagi antum. Itu juga yang kita rasakan dulu ketika masih SMA, masih di pesantren. Dulu di pesantren itu jangan kira dulu di pesantren Anda paham usul fikih. Enggak, dulu Anda justru membenci pelajaran usul fikih. Pelajaran usul fikih dan gurunya adalah dua makhluk yang Anda benci. Karena memang membosankan dan banyak perbincangan yang enggak tahu maunya apa gitu kan. Begitu juga ketika di Libya, di Eldad, diajari usul fikih. Alhamdulillah gurunya enak dan agak lucu gitu. Jadi terhibur. Meskipun pelajaran ini, masya Allah ini maunya apa gitu. Nah, tapi ketika di syariah ternyata vitalnya usul fikih baru kerasa. Dan barulah saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan di situ. Nah, di sini intinya itu pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapapun usia seseorang, jika Allah tidak membuka taufik baginya, tetap aja seperti itu. Tetapi jika anak muda misalnya seperti sebagian besar ya antum, Allah Subhanahu wa taala sudah buka pintu hatinya untuk belajar usul fikih, itu jauh lebih baik daripada mungkin yang sudah dua kali lipat umurnya dari antum namun masih Allah belum buka hatinya untuk belajar hal seperti ini. Berarti antum sekarang sudah Allah beri satu langkah menuju hal yang lebih baik, dan wajib bagi antum semua dan bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu ini, kita sudah tertanam sejak kini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dikonsistenkan, ana juga termasuk, tetap kita bersabar terhadap ilmu ini, jangan menyerah begitu saja. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang memang dia azamnya kuat dan siapa yang memang setengah-setengah untuk keilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.